Seperti Nuning ya, membina rumah tangga, kalau terima apa adanya, pasti insya Allah semuanya diniati dengan rasa syukur, bahagialah adanya ya. Alhamdulillah. Oke, saya kita main dulu satu lagu si kecil dulu ya, Grandong CTS dari kawan-kawan semuanya, kita mainkan bersama Romansa News. Titik-titik pada diri doanya. Dasar sekali Dodeng ya, luar biasa. Ibarat padi itu semakin semakin tua.